وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk memiliki sikap al-adlu, sikap adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mengurang-urangi. Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Islam sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang adil. Allah SWT berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan seperti itulah kalian akan dijadikan kalian seumatan wasatan, umat yang wasat. Sebagian salah mengatakan أي عَدْلًا خِيَارًا, umat yang adil, umat yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini sebagai ummatan wasatan, umat yang wasat, umat yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan yang berhak menerimanya. Di antara hak yang wajib untuk dijaga oleh seorang muslim, dan ini menunjukkan tentang bagusnya iman seorang mukmin, adalah hakul jiran, hak tetangga. Seorang dia tinggal di tengah masyarakat, sebelah kanan, kiri, depan dan belakang di rumah dia, ini adalah tetangga-tetangga dia. Bahkan disebutkan asar sebagian salaf bahwa tetangga anda adalah arba'una baitan, minal amam wa minal khalfi wa minal yamin wa minal shimal. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke sebelah kanan dan kiri. Ini tetangga. Yang disebutkan oleh sebagian masyayikh yang dimaksud dari asar ini kalau sahih, yakni rumah-rumah seperti di zaman Nabi. Rumahnya tidak terlalu besar, kemudian padat. Empat puluh rumah ke depan, ke belakang, kanan dan kiri. Tetangga adalah orang yang dekat dengan anda, yang rumahnya dekat dengan rumah anda, memiliki hak yang besar. Dan tetangga ini ada tiga macam. Ada tetangga yang mendapatkan tiga hak, ada tetangga yang berhak mendapatkan dua hak, ada tetangga yang berhak mendapatkan satu hak. Tetangga yang mendapatkan tiga hak adalah tetangga yang muslim yang itu masih karib kerabat kamu. Tetangga seperti ini haknya sangat besar. Tiga hak ada pada orang ini. Yang pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, hak sebagai karib kerabat. Yang kedua adalah hak yang adalah tetangga yang memiliki dua hak. Dan ini ada dua macam. Tetangga yang muslim yang bukan karib kerabat kamu. Tetangga yang muslim yang bukan karib kerabat kamu. Berarti dia punya hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Atau tetangga yang non muslim yang itu masih karib kerabat kamu. Dia non muslim, bukan muslim, tetapi dia masih karib kerabat kamu. Maka dia punya dua hak. Hak sebagai tetangga dan sebagai karib kerabat. Kemudian ada tetangga yang mendapatkan satu hak. Tetangga yang mendapatkan satu hak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari." Para siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Coba perhatikan hadis yang mulia ini. Erat kaitannya akhlakul karimah dengan al-iman billahi wa bil yaumil akhir. Erat kaitannya antara akhlak yang mulia dengan keimanan. Ini menunjukkan bahwa keimananlah yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik dan ucapan-ucapan yang baik. Bersumber dari hati yang mukmin, hati yang beriman kepada Allah SWT, maka muncul al-a'mal al-hasanah wal-aqwal at-tayyibah. Muncul perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia percaya adanya surga dan neraka. Sehingga dia akan melakukan sesuatu yang akan masukkan dia ke dalam surga. Sehingga dia akan meninggalkan sesuatu yang akan bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Mungkin sudah menjadi adat kebiasaan di tengah masyarakat. Bahwa tetangga berbuat baik pada tetangganya. Namun tentunya sangat berbeda kalau itu muncul dari seorang mukmin yang dia beramal karena mengharapkan pahala Allah SWT. Dia beramal karena ini tuntunan syariat. Yang ketiga, dia beramal tentu di sana ada sikap rohoban warahaba, harap-harap cemas. Dia beramal karena mengharapkan surga Allah. Dia beramal karena takut dari azab Allah. Keimanan kepada Allah dan yaumul akhir, inilah yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Berbeda tentunya dengan orang ketika dia berbuat dengan tetangga, hanya sifatnya karena ada kebiasaan. Nilainya tidak sama dengan orang yang ketika melakukannya, karena ini adalah tuntunan agama. Ketika dia melakukannya, karena ini adalah tuntutan iman. Tidak sama orang yang beramal di atas ilmu dengan orang yang beramal hanya sebatas adat kebiasaan. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'aha jiranaka." Jika engkau memasak daging yang berkuah, maraqah, marak, fa'aksir ma'aha, maka perbanyak kuahnya, perbanyak duduhnya. Wa ta'aha jiranaka, dan perhatikan para tetanggamu. Artinya beri mereka dari daging yang berkuah tersebut. Berbagi dengan mereka. Ini diantara yang menunjukkan indahnya Islam. Bahwa seorang didorong dalam Islam untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sebagaimana Anda merasakan santapan lezat, maka Anda juga ingin tetangga Anda merasakan seperti itu. Seorang mukmin yang baik, dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Ketika dia suka sehat, maka dia pun ingin tetangga dan saudaranya sehat. Kalau dia merasakan makanan yang nikmat, lezat, dia pun ingin tetangganya, saudaranya pun seperti itu. Jika Anda masak dagingnya berkuah, perbanyak kuahnya dan perhatikan tetangga-tetangga Anda. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah kita memberikan hadiah, memberikan pemberian pada momen-momen tertentu. Misalnya ketika tetangga kita mengadakan walimah, walimatul arus. Ketika tetangga kita misalnya sakit, kita menjenguknya dengan membawa sesuatu. Atau dalam momen-momen yang lainnya, yang itu akan mendatangkan mawaddah, mendatangkan kecintaan. Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita dan paling cepat untuk membantu kita kalau ada apa-apa. Dan kita punya saudara tapi jauh. Di saat kita membutuhkan bantuan yang darurat, umumnya tetangga yang paling cepat tanggap dan paling cepat tahu. Kalau kita dengan tetangga sudah tidak peduli, dengan tetangga kita tidak berbagi, bahkan dengan tetangga mungkin kita berbuat jelek kepadanya, sementara ya, kondisi manusia terus berubah dari waktu ke waktu. Terkadang dia sehat, terkadang dia sakit, terkadang dia kondisinya membutuhkan bantuan orang lain, lalu siapa akan membantu Anda? Maka di antara hukuman dari Allah SWT kepada hamba, bila hamba tidak peduli dengan tetangga, tidak baik dengan tetangga, maka tetangga tadi pun tidak ada kepedulian kepada orang tadi di saat yang membutuhkan. Kama tadinu tudanu, seperti itu Anda berbuat, seperti itu Anda diperlakukan oleh orang. Sebagaimana orang yang berbuat baik, orang yang peduli, juga Allah SWT akan gerakkan hati orang untuk membantunya. Allah SWT mengatakan, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Demikian pula dengan kita berbagi. Sering ya memberi kepada tangga apapun yang bisa kita berikan. Di samping akan datangkan kecintaan, juga akan menghilangkan adanya permusuhan. Kalau Anda bermusuhan dengan orang yang itu rumahnya jauh, mungkin Anda tidak terlalu merisaukan. Namun Anda ketika bermusuhan dengan orang yang rumahnya dekat-dekat Anda, Anda selalu was-was. Anda ingin perpergian jauh, takut nanti istrinya diganggu, takut anaknya disakiti, rumahnya dirusak. Dan ini orang yang bermusuhan dengan Anda, rumahnya berdempetan dengan rumah Anda. Sambil rumah Anda. Namun dengan Anda berbuat baik kepadanya, berbagi, ya, memberi hadiah, maka ini akan mendatangkan kecintaan. Dan siapa tahu juga, kalau itu tetangga awam, bisa jadi dia akan tertarik dengan dakwah ini. Terkadang orang tertarik dengan dakwah ini tidak semata-mata karena mendengarkan ceramah kita atau nasihat kita. Terkadang dari perilaku kita yang baik, tutur kata kita yang lembut, sikap kita yang peduli dengan tetangga, bisa jadi ini akan membangkitkan ya, mahabbah kecintaan. Yang bisa jadi orang tadi akan membuka dirinya kepada hidayah ini. Tahu kan sesuatu yang menjadikan orang itu dekat dengan hidayah, dekat dengan kebaikan. Siapa tahu ya dengan kita peduli dengan tetangga, Allah bukakan hatinya. Nah, dahulu orang Arab mengatakan, "Jubilan insanu ala hubbi man ahsana ilaihi." Yang namanya manusia punya tabiat senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Siapapun. Jangankan manusia, binatang saja. Banyak dari binatang yang kemudian ya tunduk kepada tuannya yang selalu berbuat baik kepadanya. Bahkan ada binatang yang mungkin ketika tuannya itu ya, pergi, dia menunggu, sabar menunggu, menanti. Kenapa? Binatang tadi mendapatkan perlakuan yang baik dari tuannya. Ini seperti apa dengan manusia? Masyaallah hibah rahimakumullah. Tidak cukup kita berbuat baik kepada tetangga, namun juga kita menjauhkan dari hal-hal yang bisa menyakiti tetangga. Baik itu menimbulkan madarat pada mereka, baik berupa ucapan atau perbuatan atau sikap. Baik secara sengaja atau tidak sengaja. Karena bisa jadi seorang dia mungkin ingin mendengarkan murattal, ingin mendengarkan muhadharah, ya. Dia membuka ya, misalnya apa namanya? Channel apa, radio atau apa? Ya, kemudian suaranya keras. Mungkin tetangga sedang sakit, tetangga sedang salat sunnah, tetangga sedang ya ada aktivitas yang kalau itu suara-suara keras mengganggu mereka, mereka akan tersakiti. Sudah, Anda ya kecilkan volumenya. Ya, cukup Anda. Ya. Tetangga biar mereka itu ya punya aktivitas, mereka juga butuh fokus. Ya. Ini yang penting. Ya. Jangan kemudian Anda beralasan ini rumah-rumah saya terserah apa yang saya lakukan. Jangan Anda punya prinsip seperti itu. Betul itu rumah-rumah Anda. Namun kenapa kok suara keras sampai kedua mengganggu tetangga? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seorang menimbulkan sesuatu yang melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Bisa jadi seorang dia menuangkan air comberan di pekarangan dia. Namun tanpa dia sadari ternyata air comberannya meluber sampai menggenangi halaman tetangga. Kotor, najis, bau. Anda tidak sengaja. Ya. Tapi kalau Anda tahu seperti itu segera. Ya. Cari sumbernya kenapa sampai ya tumpah di halaman tetangga, kemudian Anda minta maaf. Sehingga dia tahu bahwa Anda ini tidak sengaja. Anda ini punya rasa tanggung jawab. Ya. Dan yang seperti ini akan dimaklumi kalau itu seorang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi seorang dia mengakui kekeliruannya walaupun tidak sengaja, kemudian meminta maaf. Kemudian dia berusaha untuk ya mencari mungkin ada lubang atau apa dari ya saluran air yang menyebabkan tetangga terganggu. Nah, ini penting. Ini hal yang kelihatan ringan tapi bisa menjadi api dalam sekam. Bisa jadi tetangga kemudian tapi dia menyimpan sesuatu yang dendam. Yang sesaat seperti bom waktu. Bisa jadi sesaat ketika Anda itu dalam kondisi tertentu, tetangga akan mengungkapkan semua kejelekan-kejelekan kamu. Padahal kamu tidak sengaja. Jadilah orang yang peduli. Jadilah orang yang perhatian. Ya. Bisa jadi tadi saluran air comberan itu sampai mengenangi ya halaman tetangga, walaupun kita tidak sengaja, perhatikannya seperti ini. Ya. Dan ingat, Dahulu orang mengatakan al-jaru qabla dar. Cari tetangga yang baik dahulu, kemudian baru buat rumah. Seorang terkadang dia kurang pertimbangan dalam membuat rumah. Kecuali hanya pertimbangan secara duniawi. Ah, saya buat rumah di sini karena ini strategis, tanahnya murah, dia enggak ngerti. Bahwa ternyata tetangganya orang yang jahat. Dia sudah membangun rumah yang bagus, mengeluarkan harta yang tidak sedikit, kemudian ternyata dia tidak nyaman hidup di situ. Tetangganya para pemabuk, tetangganya ya, pereman-pereman jahat, yang dia kalau bepergian takut, mengkhawatirkan anak dan istrinya dan harta. Maka dahulu dikatakan al-jaru qabla dar. Tetangga sebelum kita buat rumah, cari tetangga yang baik. Sebelum kita membuat rumah, pertimbangan kita bukan semata-mata ini strategis tanahnya, wah ini murah tanahnya, jangan hanya ini. Ya. Tapi siapa tetangga kita? Ya. Kalau seorang tinggal di Badui, yang itu berpindah di tempat-tempat lain, itu mungkin mending lah. Karena rumahnya dari tenda tinggal apa namanya pindah lah, rumah sudah permanen. Tanah juga mahal, ya. Material juga tidak murah, kemudian setelah itu kita tidak nyaman. Ya. Sehingga dahulu benar dikatakan al-jaru qabla dar. Dahulu pernah ada seorang tetangga menyakiti tetangganya. Orang ini lapor kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang tetangganya menyakiti dia. Maka orang ini disuruh untuk mengeluarkan barang-barangnya di pinggir jalan. Kayak orang mau pindahan itu. Perkakas rumahnya taruh di pinggir jalan. Setiap orang lewat tanya, ya Fulan mau kemana? Orang kan tahu, lihat ada banyak-banyak barang-barang di pinggir jalan, kayak orang mau pindahan. Ini kan menarik perhatian orang. Fulan mau kemana? Kemudian orang tadi bercerita. Ya, bahwa saya mengeluarkan barang-barang ini sudah enggak kuat dengan perlakuan jelek dari tetangga saya. Saya kemudian pindah. Maka setiap orang yang lewat menanyakan kemudian mengumpat tetangga yang jelek tadi. Ya, dasar tetangga yang jelek. Kemudian umpatan-umpatan manusia, celaan-celaan manusia sampai di telinga tetangga yang jahat tadi. Kemudian dia tersadarkan. Kemudian dia datang kepada tetangga yang sudah mengeluarkan perkakasnya. Ya, dia mengatakan, kembalilah kamu ke rumah kamu. Saya tidak akan mengulangi untuk menyakiti kamu. Kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang maknanya kurang lebih kayak tadi. Ini diantara cara ketika seorang sudah mentok, tidak ada cara lain, sudah tidak kuat dengan perlakuan jelek dari tetangga, sudah keluarkan barang-barang di pinggir jalan, nanti orang kan pada lewat. Sekiranya orang tadi masih punya hati, ya, tentu dia apa namanya, dia akan rujuk dari kesalahannya. Namun, karena memang mereka-mereka yang hidup di zaman salaf, mereka mudah tersadarkan. Sehingga dengan seperti ini, mereka sadar. Nah, belum tentu kalau hal ini dilakukan di zaman sekarang. Kemudian manjur bisa jadi, sudah sana pindah, saya sumak dengan dia. Ya kan? Mungkin dia lain lagi urusannya. Mungkin tetangga tadi yang suka menyakiti, mungkin ya dia sudah kebal dengan umpatan orang. Sudah, biar pindah saja. Mungkin tidak manjur. Ya. Mungkin hal ini butuh kepada campur tangan ya, penguasa untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian ingat at-tahadi bainal jiran, saling berbagi, sering memberi hadiah di antara tetangga ini adat yang baik. Tentunya dimaksud hadiah di sini satu yang halal, yang manfaat. Bukan saling berbagi, ya apa namanya khamar, saling apa namanya berbagi, ya sabu-sabu, apa rokok atau apa, bukan. Ini sesuatu yang memang halal, seperti misalnya bumbu dapur, ya, masakan, buah, ya buah atau apa. Ya, seperti itu. Rasul mengatakan, tahadu tahabau. Kalian saling memberi, niscaya kalian akan saling mencinta. Ya. Kalian saling memberi, sehingga kalian saling apa? Mencintai. Kemudian ketika seorang diberi oleh tetangganya suatu pemberian, jangan sampai seorang tetangga mengecilkan arti pemberian tetangga, walaupun memang itu suatu yang sedikit. Misalnya orang diberi sop, misalnya kaki ayam, isinya cuma dua. Ayam kan kakinya cuma dua. Ya. Diberi sop kaki ayam, terima. Walaupun menurut anda, ya Allah, pemberian cuma segini, ya, atau cuma kaki ayam. Jangan kamu rendahkan benar orang. Karena bisa jadi dia mampunya memberi seperti itu. Apresiasi, ya, kepada orang yang telah berbuat baik. Rasul mengatakan, la tahkiran najaratun lijaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya, walaupun hanya, ya, kaki kambing. Ini dari dengkul ke bawah. Firsin. Andai kata ada dagingnya, sedikit sekali. Jangan direndahkan. Karena nilai daripada pemberian itu bukan semata-mata banyaknya. Pertama, karena keikhlasannya. Yang kedua, kepedulian terhadap orang lain. Pertama tentu keikhlasan. Kedua, kepedulian terhadap orang. Ya. Kalau memang orang mampunya seperti ini, jangan direndahkan. Hadis yang mengatakan, la tahkiran najaratun lijaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya walaupun hanya kaki kambing. Kata ulama, larangan ini tertuju kepada dua golongan. Tertuju kepada golongan yang pertama, kepada tetangga yang diberi. Tetangga yang diberi, jangan sampai dia merendahkan pemberian tetangga. Terlebih sudah diberi kemudian menyakiti. Dibuang misalnya di hadapan dia untuk makan ayam misalnya. Ini menyakitkan sekali. Seandainya pun anda tidak suka, sudah terima saja. Ya, tapi jaga perasaan tetangga yang sudah berbuat baik. Jangan sampai tetangga yang diberi itu merendahkan pemberian tetangganya. Ya, larangan dalam hadis ini pertama tertuju kepada orang yang diberi. Jangan merendahkan pemberian orang. Yang kedua, larangan tertuju kepada yang akan memberi. Bisa jadi tetangga yang akan memberi dia berpikir, cuma segini masa saya beri kepada tetangga. Ya, adanya cuma, ya, sop kaki ayam dengan kepala, dengan sayap, masa saya berikan. Berikan. Kalau memang mampunya kamu memberi seperti itu, beri. Tadi sudah kita katakan, yang dinilai bukan banyaknya. Makanya Nabi ketika tadi mengatakan, idza tabakhta maraqatan fa'akthir maha, bukanlah maha. Kalau kamu ingin masak daging berkuah, maka perbanyak kuahnya. Rasul tidak mengatakan perbanyak dagingnya, karena tidak semua orang bisa memperbanyak daging. Tapi memperbanyak kuah, masa enggak bisa. Tapi tentu disesuaikan, ya kan. Kalau dagingnya cuma sekepel ini, ya akhirnya satu drum kayaknya, ya kurang pas, ya kan. Tentu ada hal yang sesuai di situ. Memperbanyak itu enggak ada ketentuan seberapa, tapi ya tentu orang bisa mengukurnya. Sekarang satu ada apa? Ukurannya, kan. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi larangan dalam hadis tadi tertuju pada dua golongan. Yang pertama, kepada tetangga yang diberi. Kalau dia mengatakan, tetangga yang diberi, jangan merendahkan pemberian orang sekecil apapun. Kedua, yang akan memberi, jangan merasa minder atau merasa bagaimana-bagaimana, cuma segini saya berikan. Berikan. Dahulu ada seorang rawi dari perawi hadis, ketika dia meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mri'in tahta dhilali sadaqatihi yaumal qiyamah, setiap orang nanti di yaumul qiyamah di bawah naungan dari sedekahnya. Anda atau kita tidak bisa bayangkan seperti apa kedahsyatan di padang mahsyar. Penantiannya sangat panjang. Matahari didekatkan di kepala manusia. Tiada keluarga, tiada harta yang menyertai kita. Tidak bisa kita bayangkan kesulitan hidup waktu itu. Namun di sana ada orang-orang yang di dunia ini punya amal saleh yang dengannya mereka akan dinaungi di saat umumnya orang kepanasan, di antaranya adalah ahlus sadaqah, orang yang suka bersedekah. Rasul mengatakan, kullu mri'in tahta dhilali sadaqatihi yaumal qiyamah, setiap orang nanti di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Ketika ada seorang rawi meriwayatkan hadis ini, dia rawi ini setiap hari dia bersedekah walaupun hanya dengan satu buah, satu siung apa? Bawah. Wa kana la yukhthi'u yawm illa tasaddaqa walau bi basalah, katanya. Dan adalah salah seorang rawi dari hadis ini tidaklah lewat satu hari pun kecuali dia bersedekah walaupun hanya satu siung ya bawah. Seperti itu ta'zim, pengagungan mereka terhadap sunnah. Mereka meriwayatkan dan mereka mengamalkan. Mereka tahu, kemudian mereka mempraktekkan dan memberi sesuatu di dalam sesuatu yang besar. Walaupun hanya satu siung bawang, kalau memang mampunya ini, bisa jadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Jauhkan diri Anda dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh dari buah korma. Separuh. Separuh, bukan satu yang banyak. Orang kalau diberi korma dua, sedikit banget ya kan. Ini separuh. Segede-gedenya korma seberapa? Separuh. Namun kalau orang mampunya seperti itu, memberi sedekah hanya separuh dari korma, cakupkan. Anda ya talib, Anda wahai seorang menimba ilmu, bisa jadi kita Anda di ma'had, ya. Anda mungkin punya sedikit fudus, uang, Anda beli sesuatu, misalnya lauk ketika makan, ya walaupun misalnya, ya, beli tempe, beli apa, berbagi, misalnya, beli tempe satu kemudian dibelah untuk separohnya untuk teman Anda. Dari kecil, dari sekarang kita, ya, ketika jadi talib ilmu sudah terbiasa dengan kebaikan. Mungkin ketika Anda mampunya memberi setengah, memang seperti itu. Nanti suatu saat Anda, insya Allah diberi Allah rezeki yang banyak, Anda akan memberi lebih dari itu. Ketika di masa-masa ya seorang menjadi talib ilmi, penimba ilmu di ma'had, ya, kondisinya serba ala kadarnya. Dia tetap berbagi. Tetap berbagi. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tasaddaqu wala yaqul ahadukum inni muqillun fa inna sadaqatal muqilli afdalu min sadaqatil ghani. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, wala yaqul ahadukum, dan janganlah salah seorang kalian mengatakan inni muqillun, saya sendiri kondisinya juga apa, sedang sulit, saya juga sedang tidak ada apa-apa. Jangan ngomong kayak gitu. Kita berbuat, kita berbagi, kita ya bersedekah walaupun kita sendiri kesulitan. Fa inna sadaqatal muqil. Karena sedekahnya orang yang dia sendiri kesulitan, afdalu min sadaqatil ghani. Lebih utama daripada sedekahnya orang yang kaya. Ya. Orang kaya sedekah wajar. Jadi orang dia sendiri serba kekurangan, wasadaqah luar biasa. Ya, Rasul mengatakan wasadaqah itu burhanun. Sadaqatullah Burhan, bukti tentang kuatnya keimanan seorang. Bahwa dia memberi dan dia tidak khawatir akan kurang dari rezekinya. Bahkan dia yakin dia memberi dengan ikhlas, maka Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Ya, setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Salah satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Satu lagi malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang pelit, bagi orang yang bakhil. Ya, ini malaikat ibadun mukramun, para hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan, mendoakan kebaikan untuk orang yang bersedekah. Dan umum, tidak sebutkan sedekah banyak sedikit. Ya. Dan yang satunya mendoakan kejelekan bagi orang yang pelit. Ya. Ingat, bisa jadi seorang tetangga dia salut dengan dakwah ini, terbuka hatinya untuk menerima dakwah ini. Bisa jadi bukan karena dia mendengar ceramah kita atau tausiah kita, bisa jadi dengan perilaku kita yang baik, sikap-sikap kita yang baik. Berapa banyak orang Allah bukakan hati mereka seperti itu. Ya, inilah Rasulullah alaihi salatu wasalam menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Seorang anak Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengantarkan anak tadi kepada masuk Islam. Dijenguk Yahudi. Lalu kayak apa kalau tetangga kita Muslim? Ya, ini Yahudi. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, mengajak anak Yahudi tadi untuk masuk Islam. Anak tadi melihat kepada ayahnya seolah-olah ingin minta izin. Ayah, saya ingin masuk Islam, bagaimana ayah? Kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad. Anak Yahudi tadi pun bersyahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, luar biasa. Sungguh luar biasa. Akhlakul Rasul, perhatian Ar-Rasul kepada manusia, hatta non-Muslim, ya, menjadikan anak Yahudi tadi masuk Islam. Lalu kemudian tidak berapa lama anak tadi meninggal dunia. Ar-Rasul memuji Allah SWT, bersyukur bahwa Allah SWT ya, selamatkan anak tadi melalui Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bersyukur bukan karena matinya anak itu, bukan. Ya, bersyukur karena meninggalnya di atas Islam, di atas hidayah, di atas petunjuk. Coba lihat ya, bagaimana ya, antara anak tadi kafir dengan anak tadi kemudian meninggal cuma beberapa saat ya, namun dengan sikap dan perilaku Nabi yang baik, anak tadi kemudian masuk Islam, meninggal di atas Islam. Harus memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menyelamatkan anak tadi ya dari api neraka melalui dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian masyaallah ahibah rahimakumullah, berbuat jelek kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerima kejelekan adalah sebuah kejahatan besar, dan akan besar kalau itu adalah tetangga kita. Akan lebih besar kalau yang kita sakiti adalah ya, tetangga kita sendiri. Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai mengancam seperti ini. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu ya Rasulullah. Qalu man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Sahabat heran, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud ya tidak beriman? Kata Nabi, itu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Itu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatannya. Kalau Rasul mengulang-ulangi ucapan setiga kali menunjukkan seriusnya masalah. Satu kali saja Nabi menyampaikan sudah cukup. Lalu bagaimana Nabi mengulang-ulangi setiga kali? Rasul mengatakan, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Sahabat yang mendengar seperti itu penasaran. Siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Kata Rasul, itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini sudah kaitannya dengan iman. Menyentuh akidah. Sehingga enggak benar orang yang mengatakan, ah enggak apa-apa, jelek akhlaknya, penting manhajnya bagus. Imannya bagus. Anda tahu dari mana? Kalau iman Anda bagus, akan muncul dari iman bagus tadi, ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Karena yang namanya, ya, al-amalul jawarih atau amalul jawarih, amalan-amalan anggota badan ini, ya, adalah perwujudan dari apa yang tersimpan di hati seorang. Karena ibarat hati itu seperti raja. Kalau hati itu jelek, akan menyuruh pasukannya berkejelekan. Ketika yang muncul dari kita adalah ucapan jelek, perbuatan jelek, bukti bahwa hati kita jelek, bukti bahwa iman kita jelek. Karena iman yang baik, ya, ibarat pohon yang subur, pohon yang tumbuh di atas tanah yang subur, disiram, dirawat, ya, kemudian dijauhkan, ya, dari hal-hal yang bisa merusak tanaman tadi. Di mana pohonnya seperti ini, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, mendatangkan buahnya setiap saat dengan seizin Rabbnya. Seperti itu ibarat pohon iman yang ada pada hati seorang. Jika iman seorang baik, jika iman seorang dipupuk dan dirawat serta dihindarkan dari hal-hal yang bisa merusak keimanan, maka akan muncul ucapan yang baik, akan muncul perbuatan-perbuatan baik. Sehingga Rasul mengibaratkan seorang mukmin seperti pohon korma. Seorang mukmin ibaratnya adalah pohon korma. Pohon korma dari akarnya, batangnya, daunnya, serabutnya, buahnya semuanya manfaat. Semuanya apa? Manfaat. Semikian seorang muslim, ucapannya baik, perbuatannya indah, sikap-sikapnya juga bersahabat. Seperti seorang mukmin. Ya. Seperti seorang mukmin yang baik. Rasul juga mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini urusannya adalah jannah wan nar, surga dan neraka. Bahwa bisa jadi seorang tercegah dari masuk dalam surga karena perilaku yang tidak baik. Ketika disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ada seorang wanita dia ahli puasa di siang hari, ahli tahajud di malam hari. Namun dia juga punya kesukaan menyakiti tetangga. Rasul mengatakan, la khaira fiha, hiya min ahli nar. La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya min ahli nar, dia penghuni neraka. La haula wala quwata illa billah. Seorang yang dia ahli tahajud, dia sholat di malam hari saat umumnya orang tertidur, dia orang yang ahli puasa di saat umumnya orang pada makan, ini luar biasa. Namun sayang, seribu sayang bahwa dia itu, ya, suka menyakiti tetangga. Maka dia mengatakan, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada orang ini. Dia adalah penghuni neraka. Kalau ini seorang yang memiliki amal saleh, ternyata amal salehnya belum bisa menyelamatkan dia dari azab Allah di saat dia melakukan kejahatan pada tetangga, lalu kayak apa orang yang istrinya adalah kejelekan pada tetangga sementara dia tidak punya amal saleh, tidak punya kebaikan apapun, isinya adalah kejahatan-kejahatan tetangga. Seperti apa adab, seperti apa ancaman yang akan diterima oleh orang ini. Ya, Rasulullah SAW sering mendapatkan nasihat dan wasiat dari Jibril alaihi salatu wasalam agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi mengira bahwa tetangga nanti akan mendapatkan warisan. Saking seringnya Jibril memberi wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Ketika dia meminta kepada pembantunya untuk menyembelih kambing dan mengulitinya, dia pun bertanya kepada pembantunya, "Abah, kau sudah berikan daging kambing kepada tetangga kita yang Yahudi? Apa kamu sudah memberikan tetangga kita Yahudi dari daging kambing ini?" Pembantunya pun heran. "Yahudi? Tetangga Yahudi masa kita kasih? Anda dia kan non-muslim." Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As, dia menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan, "Mazala Jibrilu yusini biljar hatta danantu annahu sayuwarisu." Senantiasa Jibril berwasiat, berpesan untuk berbuat baik pada tetangga, sampai-sampai saya menyangka bahwa tetangga nanti akan dapat warisan. Ini hanya sekedar menyangka. Sampai-sampai Nabi menyangka ya nanti tetangga ada warisan. Ya tentu ya tidak ada warisan. Cuma saking seringnya. Kalau Nabi saja diberi wasiat oleh Jibril. Ya. Nabi orang yang baik. Tentu kita lebih butuh pada nasihat. Ya. Terkadang kita hidup di tengah masyarakat, kadang kita lupa bahwa kita ini bagian dari masyarakat. Terkadang kita seperti apapun sibuknya kita jangan lupa bahwa kita punya tetangga. Betul. Terkadang kita sibuk dengan aktivitas keagamaan kita atau aktivitas duniawiah kita. Namun jangan lupa bahwa kita punya tetangga yang mereka butuh perhatian dari kita. Sehingga seorang mukmin tidaklah melewatkan hidupnya begitu saja. Namun dia melewatkan hidupnya dengan memberikan yang terbaiknya untuk manusia. Rasul mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi kontribusi untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Terlebih ini tetangga Anda. Ya, terlebih tetangga itu muslim. Terlebih itu karib kerabat Anda, siapa tahu dengan Anda tetap berbuat baik kepada mereka, Allah bukakan hati mereka. Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, jangan sampai kita meremehkannya. Siapa tahu dengan ini Allah akan menyelamatkan kita dari azab. Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun kalian bersedekah dengan separuh dari kurma. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.